Kita sampai pada surat yang kedua, Al-Qur'an Al-Qur'an yaitu hadis 562. Wa'anu dan darinya yang maksud dari Abu Hurairah Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bainama rajulun yamshi بفلات من الأرض ada dahulu ada seorang laki-laki yang sedang berjalan di falat. Falat adalah al-ard allati la ma'a fiha, bumi tanah yang tidak ada air sama sekali, seperti pada waktunya falat. Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan di tengah padang pasir, di tengah tanah yang tidak berair. Fasami'a sautan fi sahaba. Tiba-tiba dia mendengar suara dari awan. Di atas kepala dia ada awan. Dari awan itu keluar suara. Dan ini yang bercerita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak ada keraguan sedikit pun di hati kita seorang mukmin, seorang muslim. Apapun yang diucapkan, dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai seorang mukmin, tentu tidak ragu sedikit pun. Ada suara dari arah awan itu. Awan yang ada di atas kepala dia, ada suara dari situ. Bagaimana bunyi suara? Iski hadi kota pula, airi kebunnya si pula. Disebut nama itu. Apakah Nabi tidak menyebut nama di sini atau perawi yang lupa? Oh maaf, tidak disebut di sini. Sini pula. Ya. Mungkin Nabi juga tidak menyebut nama kebun itu. Si pemilik kebun itu. Kata suara di awan itu, airi kebun si pula. Fatanaha zalika sahab, lalu bergeraklah awan itu, bergerak menuju satu arah. Fa'afraga ma'ahu fi harra, lalu keluar air awan yang hitam, dan itu akan mengeluarkan air. Kita tahu air hujan datangnya dari awan yang mengandung air. Setelah bergerak menuju satu tempat, dilihat oleh laki-laki ini bergerakan kelihatan. Awan ini bergerak kemana? Lalu mencurahkan air di Harra. Harra itu bumi yang penuh dengan bebatuan hitam, artinya bumi yang tidak subur, ya. Tapi di situ ada kebunnya si pula. Fa'idha syarjatum min tilka syurat qad istaw'abat dhalikal ma' kullam. Kemudian air itu mengalir dan memenuhi syarja. Syarja, lekukan-lekukan yang ada di bukit, yang lekukan ini dipakai untuk oleh air untuk berjalan, jalan air. Nah, air tentu mencari tempat yang lebih rendah di lekukan-lekukan. Itulah air. Berbeda dengan air yang ada di surga, dilihat mengatakan tanpa parit, tanpa kupas. Jadi air itu berjalan, menakjubkan, ya, di berkumpul, gitu, tanpa parit, tanpa cekungan. Ini air atau sungai yang ada di surga. Adapun air yang ada di dunia ini, dia pasti menuju ke tempat yang lebih rendah, cekukan-cekukan, cekungan, ya. Qad izda'aba dzalika al-ma'a kullahu, seluruh air itu ditampung oleh cekukan-cekukan itu. Seluruhnya artinya tidak ada air yang mubadir, yang terbuang. Watatabba al-ma'a, lalu air itu menuju satu arah, yaitu sebuah kebun. Laki-laki ini mengikuti. Tentu enggak usah laki-laki tadi. Kita misalnya seperti itu, tentu kita sangat penasaran, ingin tahu ini kebunnya siapa. Jadi kipulan ini siapa? Karena ada suara dari langit. Entah suara siapa ini. Wajda rajulun qa'imun fi hariqatihi. Tiba-tiba laki-laki ini melihat ada orang yang berdiri di kebun tersebut. Yuhawwilul ma'a bi mithafihi, yang sedang mengatur air, menyiramkan air, mengatur, mengairi dengan air itu kebunnya dengan mithafnya, dengan skupnya, dengan alat yang dia pakai untuk mengairi kebunnya. Ini kejadian yang termasuk min karamatil awliya, karamah para wali. Karamah para wali hak adanya, bukan profat, bukan dahiyu. Ada hak. Dan karamah para wali ini dihubungkan dengan keadaan wali tersebut. Karena syarat wali, bagaimana nanti akan dibahas oleh beliau sedikit dalam bawahnya, itu orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa. Maka orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat khurafat tahayul, maka tidak mungkin dia menjadi wali Allah. Atau mungkin juga dia jadi wali, tapi bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Karena istilah wali Allah hak, istilah wali syaitan hak. Orang yang mempunyai kehebatan-kehebatan dan dia musuh Allah, maka orang seperti ini wali syaitan. Kan Fir'aun mempunyai kehebatan-kehebatan, Namrud, Qarun punya kehebatan-kehebatan, bahkan Iblis hebat sekali, bahkan Dajjal hebat sekali. Tapi dia bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Dan wali tidak harus punya karamah. Wali tidak harus punya karamah. Ya, yang punya karamah pasti wali, wali pun tentu punya karamah. Faqala lahu, si rajul tadi, si laki-laki yang penasaran tadi bertanya kepada pemilik kebun, ya Abdullah masmuka, wahai hamba Allah, siapa namamu? Wahai hamba Allah, siapa namamu? Jika kita tidak mengenal seorang, maka boleh kita memanggilnya dengan Abdullah, hamba Allah. Dijawab pula, nama saya pula, sebut namanya. Lil ismi alladhi sami'a fi sahaba, persis nama itu seperti nama yang dia dengar dari balik awan tadi. Namanya persis. Suara di balik awan itu menyebut nama itu Fulan, dan ternyata pemilik kebun itu namanya sama, Fulan. Waqala lahu, si pemilik kebun balik bertanya kepada si rajul tadi, yang penasaran tadi, yang bertanya tadi, ya Abdullah, lima tas'aluni an ismi, wahai hamba Allah, kenapa engkau bertanya kepadaku tentang namaku, ada apa? Engkau bertanya namaku ada apa? Dijawab oleh si rasul yang penasaran tadi, inni sami'tu sawtan fis sahab alladhi hadha ma'u. Sungguh tadi aku mendengar suara dari balik awan, di mana awan tersebut telah menjadi air ini. Awan tersebut menurunkan hujan dan ini airnya. Dari awan itu saya mendengar suara iski hadi kota bulan li ismi. Suara itu berbunyi, airilah pegunnya si bulan, ya, namamu disebut di balik awan itu. Ya, pematah nafiha. Apa yang engkau perbuat? Ya. Tentu keadaan ini adalah keadaan di mana keadaan di negeri muslim, kaum muslimin. Ya, tidak mungkin ini orang-orang non muslim. Sebelum Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lagi zaman sebelum beliau, tapi kaum muslimin. Karena seluruh para nabi dan rasul adalah kaum muslimin, kaum mukminin. Ya. Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa yang satu golongan itu kaum muslimin. Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa yang satu golongan itu di antara 72 golongan, maka mereka kaum muslimin. Sebagaimana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kaum muslimin. Ya. Wa ma tasna'u fiha? Apa yang engkau perbuat dari kebunmu ini? Apa yang engkau lakukan dengan hasil panenanmu sehingga engkau mendapatkan keutamaan seperti ini? Kan luar biasa. Namanya disebut dari langit, terdengar dari balik awan. Qal, dia menjawab, amma idh kunta hada. Jika engkau mengatakan ini, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha, maka sungguh setiap kali panen maka aku melihat apa yang dikeluarkan oleh kebunku ini. Wa ataqaddatu bi thuluthi, maka aku bersorak dengan sepertiga hasil panen ini. Sepertiga dari hasil panen itu diserahkan kepada fakir miskin. Wa akulu ana wa iyali tsulutsan. Sementara untuk aku dan keluargaku sepertiga lagi. Untuk aku dan keluargaku sepertiga lagi. Jadi sepertiga, sepertiga. Jadi dua per tiga. Ya. Tinggal sepertiga lagi. Wa aruddu fiha tsulutsan. Yang sepertiga lagi aku kembalikan lagi. Artinya untuk nanam lagi kan butuh modal. Nah, itu yang sepertiga. Ah, jadi si rajul ini, si pemilik kebun ini membagi hasil panenannya menjadi tiga, satu untuk dia sedekahkan, satu bagian lagi untuk dia dan keluarganya, satu bagian lagi untuk ditanam kembali sebagai modal bikin beli bibit, pupuk dan seterusnya kan kita ya. Inilah seorang wali Allah yang pernah ada di muka bumi yang namanya disebut di balik awan, tentu merupakan keutamaan yang sangat besar. Dan sekali lagi majlis ini sahih dan muslim, maka tidak diragukan bahwa ini sabda Nabi alaihi salatu wasalam, dan meragukannya tentu kufur. Meragukan sabda Nabi adalah kufur. Barangkali jarang atau hampir tidak ada seseorang yang mengatakan aku ragu dengan ucapan Nabi, aku tidak percaya dengan ucapan Rasulullah ini. Barangkali tidak. Ya, mereka menempuh cara yang lebih halus, halus ini da'i. Nah, ini cara yang ditempuh oleh para ulama, halus ini da'i. Ya. Tetapi mengucapkan hadis ini dhaif, hadis ini dhaif, tentu harus dengan ilmu. Karena faedahnya apa? Orang yang mengatakan menjadi hujan bagi orang yang tidak mengatakan. Ya, ini dikatakan oleh Imam Muslim. Imam Muslim mengatakan ini. Imam Muslim dengan ilmunya membawakan riwayat ini, tidak dengan asal-asal. Ya. Maka jika kita ingin membantah, silakan, harus dengan ilmu. Dan Imam Muslim membawakan riwayat ini dengan ilmu hadis. Maka jika ada orang ingin membantah, silakan bantah dengan ilmu hadis, dengan ilmu serupa. Karena jika sebuah ilmu dibantah dengan ilmu yang berbeda, maka jelas itu tidak ilmiah. Sesuatu dikatakan ilmiah jika ilmu dibantah dengan ilmu yang sama. Ilmu kedokteran dibantah dengan ilmu kedokteran, ilmu teknik dibantah dengan ilmu teknik, begitu. Baru itu ilmiah. Ya. Ah, oleh karena itu kita barangkali tidak mempunyai ilmu untuk membantah Imam Muslim, maka kita tikoh kepada beliau, beliau meriwayatkan hadis ini dan beliau mengatakan sahih, maka kita mengikuti beliau bahwa ini sahih, maka tidak syak kita, tidak ragu kita bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul bersabda menceritakan keadaan terjadi sebelum beliau. Mari kita lihat fikul hadis. الأمم الماضية كانت فيهم العجائب. Umat-umat terdahulu banyak keajaiban-keajaiban pada diri mereka. Cerita seperti ini kan bukan satu-satunya cerita. Masih ada puluhan bahkan ratusan cerita yang seperti ini. Cerita tentang Masitoh, cerita tentang dua anak Adam, cerita tentang dua orang yang datang kepada Nabi Sulaiman, yang satu menjual tanah, yang satu membeli tanah. Setelah tanah itu dibeli, ternyata di dalamnya ada sebungkak emas terpendam di tanah itu. Kata yang beli, dia bilang, saya beli cuma tanahnya, tidak berikut emas ini, dikembalikan. Kata yang jual, saya jual tanah ini tentu dengan seluruh isinya. Ya, tentu dengan seluruh isinya. Kata yang beli, enggak. Kata yang jual, iya. Berdebat. Ya, berdebat saling tidak mau karena dua-duanya takut dosa. Gitu. Bukan dua-duanya benci dengan emas, enggak. Dua-duanya enggak suka emas, keliru. Dua-duanya manusia biasa yang tentu suka dengan emas, tapi dua-duanya takut dosa. Nah, maka dua-duanya datang kepada Nabi Sulaiman. Awalnya datang kepada Nabi Daud, kemudian diputuskan oleh Nabi Sulaiman. Ini cerita-cerita. Kata beliau, apakah engkau punya anak laki-laki? Punya. Kalau yang engkau punya anak perempuan, punya. Kawini. Nikahkan. Nikahkan emas ini untuk mereka berdua, biaya rumah tangga dan kita seperti ini banyak. Umat-umat terdahulu. Banyak keajaiban-keajaiban. Barangkali masih ingat kisah tentang seorang muslim yang ingin memenuhi janji membayar hutang. Sementara yang harus dia temui untuk bayar hutang itu harus menyeberangi sungai besar, hampir seperti lautan. Dia datang ke situ karena sudah dijanjikan di waktu yang sudah ditentukan. Dia menunggu-nunggu perahu, nggak ada. Dia menunggu-nunggu perahu, tidak ada. Maka dengan ketikohan yang luar biasa, dia masukkan uangnya itu ke kayu. Berikut tulisannya, lalu dia hanyutkan. Dia memohon kepada Allah agar kayu tersebut berikut uangnya sampai ke seberang, karena dia tentu sedang menunggu di seberang sana. Dan itu, kisah-kisah seperti ini, وَلَا نُصَدِّقُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا صَحَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ binatul istiqad. Dan kita tidak membenarkan, kita tidak boleh mempercayai kisah-kisah seperti ini kecuali yang betul-betul sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dhaif, banyak kisah bersifat misalnya kisah tentang Harut Marut misalnya, banyak yang dhaif. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan tidak ada yang sah satu pun kisah hadis-hadis tentang Harut dan Marut. Tidak ada keterangan tentang Harut dan Marut kecuali yang ada dalam Suratul Baqarah bahwa Harut dan Marut diturunkan di negeri Babil. Itu saja sebagai fitnah bagi manusia. Selebihnya tidak ada cerita kecuali doa ini. Bahkan beliau memilih pendapat Al-Imam Al-Qurtubi bahwa ma nazala di Babil Harut wa Marut, ma di situ bukan apa tapi tidak. Kan apa dalam bahasa Arabnya ma, tidak juga ma. Maka ma ada ma linafi, ada ma peniadaan dan ma li syai. Beliau mengatakan ma di sini tidak. Artinya menurut ayat ini tidak benar kisah tentang turunnya dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Ini yang dipilih oleh beliau. Ya, dan beliau tidak takaluk dalam hal ini. Ya, tidak ada. Malaikat diturunkan di muka bumi, ini tidak ada. Karena seluruh Rasul Nabi yang Allah turunkan di muka bumi adalah manusia. Ya, jadi mempercayai kisah-kisah yang terjadi di zaman dahulu harus tetap berdasarkan cerita yang sahih. Tidak boleh berdasarkan kisah-kisah yang dhaif. Yes. Oleh karena itu ahli hadis sering mengkritik al-mu'arrikh. Para al-mu'arrikhin, orang-orang ahli tarikh, orang-orang ahli sejarah sering dikritik oleh ahli hadis. Kenapa? Banyak menyampaikan cerita-cerita yang tidak sah. Dan itu berjalan sepanjang zaman. Seperti yang kita dengar hari ini. Nabi kedua setelah Nabi Adam, siapa? Iya, Nabi Idris. Nabi Idris. Maka anak-anak kita disuruh menghafal Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ini dikritik oleh para ahli hadis. Di antaranya Syekh Utsaimin bahwa ayat dengan tegas mengatakan, hadis dengan tegas mengatakan bahwa Rasul pertama adalah Nuh alaihi wasallam. Nuh tidak diutus sebelum Nuh seorang pun, ya, kecuali Nabi Ad. Kemudian tentang Nabi Shu'aib yang para mu'arrikh hampir-hampir sepakat bahwa mertuanya Nabi Musa itu Nabi Shu'aib. Jadi ini pun dibantah oleh Mu'tazilah bahwa Nabi Shu'aib itu dekat sekali dengan Nabi Ibrahim, bahkan pupu atau keponakan dalam riwayat lain bertemu dengan Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim jauh sangat jauh, melewati Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf sampai Nabi Musa saja ratusan tahun. Mereka dari Israel diperbudak oleh Fir'aun, meninggal Nabi Yusuf selama ratusan tahun, lalu dibebaskan oleh Nabi Musa jauh sekali. Ini ahlul riwayat. Oleh karena itu Syekh Al-Albani mengatakan ahli tafsir harus merujuk ahlul hadis, ahlul fikih harus merujuk kepada ahlul hadis. Al-mu'arrikhin, para ahli sejarah, harus merujuk kepada ahlul hadis. Ahlul lughah, usul fikih dan seterusnya harus merujuk ahlul hadis. Adapun ahlul hadis, dia tidak perlu merujuk ke mana-mana. Karena ahlul hadis otomatis ahlul tafsir. Ahlul hadis otomatis ahlul fikih. Ahlul hadis otomatis al-mu'arrikhin. Yang benar, yang hak. Inilah ahlul hadis. Yang di mana para ulama, para imam mengatakan ini al-firqatun nasiyah, mereka ini. ya. Abdul Qadir Jailani rahimahullah, yang dikatakan Syekhul Islam oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kita tahu beliau Syekhul Islam, tapi menyebut Abdul Qadir Jailani sebagai Syekhul Islam. Beliau mengatakan, jika al-firqatun najiyah itu bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Karena yang bisa menjaga agama ini benar seperti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah ahlul hadis. Dan ahlul hadis bukan sekedar ahli riwayat. Ya. Sebagian orang mengatakan ahlul hadis itu hanya bisa meriwayatkan, tapi dia tidak paham maknanya. Ini dusta. Ini pembinaan besar. Lihat Sahih Bukhari. Lihat Sahih Muslim. Ya, jangan Mustadrak Ahmad. Mustadrak Ahmad iya memang meriwayatkan saja. Kan kitab hadis bukan hanya Mustadrak Ahmad. Mustadrak Ahmad betul, tanpa bab, tanpa judul, hanya riwayat saja. Mana kan namanya juga mutlak. Ya, tapi bukan berarti bahwa Imam Ahmad tidak punya pemahaman. Lihat yang sangat jelas Sahih Bukhari. Dan bab-bab judul-judul yang beliau bawakan di situ merupakan fikih beliau, pemahaman beliau. Jadi pemahaman beliau dulu dimasukkan, habis itu ayat, kemudian hadis, kemudian ucapan para sahabat dan seterusnya. Judul dulu, habis itu ayat, kemudian sabda Nabi, kemudian ucapan para sahabat dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa imam-imam ahlul hadis dalam hal ini contohnya Imam Al-Bukhari faham terhadap apa yang diriwayatkan. Memahaminya. Ya. Maka dengan mempelajari, dengan membaca bab-bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, kita tahu bagaimana mazhab beliau, pemahaman beliau. Yes. Kemudian fadlu taqarrubi ila Allah Ta'ala bil infaqi 'ala al-'iyal wal muhtaji. Keutamaan bertakarub kepada Allah Ta'ala dengan cara berinfak, dengan cara menginfakkan hartanya kepada keluarganya dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini salah satu keutamaan takarub, termasuk takarub yang besar. Maka jika kita ingin dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tempuhlah cara ini. Kita korbankan sebagian harta kita untuk kontribusi, untuk sanak keluarga kita yang membutuhkan, ponakan kita, sepupu kita yang membutuhkan, ini lebih didahulukan. Ini bentuk takarub. Lihat, sampai awan pun Allah perintahkan, tentu ini semua adalah perintah Allah. Karena awan, gunung, laut, bahkan yang punya kehendak yaitu para malaikat tidak akan berbuat kecuali atas perintah Allah. Apalagi yang tidak punya kehendak. Kan gunung tidak punya kehendak, air tidak punya kehendak, termasuk penyakit tidak punya kehendak. Yang punya kehendak adalah Allah. Ini yang dikatakan oleh Nabi, la adwa wa la fiyarata. Tidak ada penularan penyakit, tidak ada kesialan. Yang dimaksud oleh beliau, penyakit itu menular tidak berdasarkan kemauan si penyakit. Ini kepercayaan jahiliyah. Barangkali hari ini sebagian dokter, sebagian ilmuwan berpendapat seperti ini. Jadi penyakit itu mau menyerang siapa saja terserah dia. Maka seolah penyakit itu menyerang. Ini yang dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, penyakit itu tidak menyerang. Tetapi Allah yang menularkan penyakit itu pada yang lain. Bukan penyakit itu sendiri. Karena penyakit tidak punya kehendak. Allah Rabbul Alamin yang punya kehendak. Oleh karena itu, jika kita berusaha hidup bersih, karantina, dan tidak dekat dengan orang yang berpenyakit agar tidak penularan, ini boleh. Ini boleh, karena penularan penyakit itu memang ada. Tetapi wajib kita meyakini bahwa tidak mungkin menular tanpa izin Allah. Keyakinan jahiliyah mengatakan penyakit itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, suka-suka si bakteri ini, si penyakit ini, si virus ini. Ini keyakinan jahiliyah. Oleh karena itu dibantah oleh Nabi dengan mengatakan la adwa wa la diarata. Tidak ada penularan penyakit. Jangan salah paham. Dengan Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penularan penyakit, berarti penyakit menular ini tidak ada. Keliru. Tidak paham. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa wa la diarata, tidak ada penularan penyakit, tidak ada kesialan, itu dalam rangka membantah keyakinan Abu Jahal Abu Lahab yang mengatakan bahwa penyakit itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu manusia ke manusia lain, suka-suka mereka. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Yes. Kenapa? Karena Nabi menyuruh kepada kaum muslimin untuk tidak apa? Untuk tidak masuk ke daerah yang terjangkit ta'un, wabah penyakit. Ini menunjukkan bahwa beliau sendiri meyakini bahwa penularan penyakit ada. Kemudian beliau juga mengatakan, larilah engkau dari orang yang punya penyakit kusta, bagaimana engkau lari dari singa, artinya jangan dekat-dekat, nanti ketularan. Berarti beliau mengakui. Tetapi beliau meyakini bahwa Allah yang menggerakkan, bukan si penyakit. Ya. Maka pasrah kita kepada Allah, doa kita kepada Allah, permohonan kita kepada Allah, itu harus lebih diutamakan daripada usaha-usaha tadi. Artinya, walaupun kita sudah berusaha hidup bersih, jauh dari orang yang berpenyakit, kita tetap harus terima kalau akhirnya kita ketular. Gitu ya. Dan jika kita usaha sederhana saja, yang tidak terlalu tetap dalam usaha, ternyata kita tidak ketularan, padahal kiri kanan kita banyak yang berpenyakit menular, ini pun mungkin terjadi. Kenapa? Kehendak Allah yang pasti terjadi. Nah, begini seorang muslim. Jadi usaha dia untuk melakukan sesuatu tidak mengalahkan ketawakalan dia kepada Allah berbudaya. Ya, seorang mukmin seperti itu. Usaha dia untuk cari proyek tidak mengalahkan ketawakalan dia kepada Allah. Oleh karena itu, dia tidak akan cari proyek dengan cara haram, dengan cara tua. Dan itulah seorang mukmin. Minal malaikati man huwa muwakkalun bil arsal al-saha. Di antara para malaikat ada yang ditugasi untuk membagi rezeki. Dalam contoh tadi awan, ya. Berarti suara tadi perintah kepada malaikat, ya. Atau malaikat yang ditugasi oleh Allah yang diberi wewenang untuk mengatur saat. Gitu. Maka bukan berarti sahab itu tunduk kepada malaikat, tidak. Karena malaikat itu sudah diberi wewenang oleh Allah untuk menggerakkan sahab, untuk menggerakkan awan. Maka kemana awan tersebut berjalan, terserah si malaikat yang sudah ditugasi, dan tentu semua adalah kehendak Allah. Maka salah satu keimanan kita kepada malaikat adalah malaikat yang menjaga awan, yang menjalankan awan, selain ada malaikat yang menjaga gunung. Ini bagian dari keimanan kita terhadap malaikat. Jumlah mereka miliaran, bahkan triliunan. Mengingat sebuah riwayat yang mengatakan bahwa setiap hari masuk ke dalam masjid yang bernama Baitul Ma'mur, yang jika ditarik dari surut ke bawah maka akan sampai pada Ka'bah, ini 70 ribu malaikat, yeah, yang sholat di dalamnya, yeah, sholat di dalamnya. Dan ketika sudah sholat di dalamnya, maka dia mereka keluar lagi dan tidak akan masuk lagi selama-lamanya. Berarti satu malaikat oleh Allah hanya diberi kesempatan sholat sekali di Baitul Ma'mur. Sekali saja. Dari kapan itu? Dari sebelum diciptakannya Adam dan Hawa, dari semenjak diciptakannya langit dan bumi. Yes. Nah, dari sini saja kita tidak bisa menghinggakan berapa jumlah malaikat, yang tentu jauh lebih banyak dari manusia. Ya, dan mereka kan tidak mati. Ya, adapun manusia lahir, dewasa, mati. Ya. Seluruh keterangan dari Al-Quran dan Sunnah tentang malaikat wajib kita iman. Ya. Sementara nama-nama malaikat yang tidak ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah tidak boleh kita iman. Minimal tidak boleh kita pegang. Seperti istilah Izra'i. Ya. Ini tidak, atau Ridwan. Ini tidak bisa kita pegang. Karena tidak berdasarkan hadis sahih. Hadis sahih tentang malaikat secara nama satu persatu adalah Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Munkar, Nakir. Ya, adapun nama-nama seperti Ridwan, Israel, ini tidak berdasarkan hadis yang sahih. Adapun Rafif, Aziz, ini lebih kepada istilah, ya. Jadi bukan nama malaikat. Hal selebihnya adalah nama malaikat yang menjaga, seperti Zabaniyah, seperti penjaga gunung, seperti ini yang menjalankan awan dan seterusnya, tidak disebut nama. Adapun nama yang disebut dalam Al-Quran adalah Jibril, Mikail, Israfil, Malik. Kemudian yang disebut di hadis Munkar Nakir, yang secara nama. Yang terakhir, isbatu karamatil awliya, ketetapan adanya karamah para wali. Bagaimana kita bahas di awal tadi, bahwa karamah para wali adalah hak, bukan khurafat, bukan takhayul. Yes. Dan sekali lagi, para wali tidak harus punya karamah. Para sahabat wali juga. Para sahabat wali juga. Seluruh sahabat wali. Seluruh sahabat wali. Tidak ada sahabat yang bukan wali. Kenapa? Iya. Wahum alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena syarat menjadi wali adalah beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Apa ada sahabat yang tidak beriman, tidak bertakwa? Tidak ada. Seluruh sahabat beriman dan bertakwa. Maka seluruh sahabat wali. Wali terbesar di muka bumi ini adalah para sahabat. Tidak ada wali yang lebih besar dari sahabat. Seluruh sahabat wali. Nah, apakah seluruh sahabat punya karamah? Tidak. Kita bisa hitung karamah para sahabat. Ya. Atau tabi'in. Bisa dihitung. Padahal jumlah sahabat 100,000 lebih. Tapi yang punya karamah bisa di Umar berkhutbah dari Madinah, suaranya terdengar sampai Irak, pasukan kaum muslimin yang sedang berperang di Irak. Yes. Kemudian beberapa sahabat naik kuda di atas air dan tidak basah. Beberapa tabi'in, Abu Ishaq Al-Khawlani, Abu Idris Al-Khawlani dibakar. Ya, dan Allah selamatkan. Maka Umar sempat mengatakan, di umat ini ada yang seperti Nabi Ibrahim. Ya, yang dimaksud Abu Idris Al-Khawlani. Bagaimana Umar mengatakan, di umat ini ada Nabi Yusuf. Ya, Jarir bin Abdullah, yang ketampanannya luar biasa. Ya, Nabi mengatakan wajahnya Jarir bin Abdullah di utam oleh malaikat. Ya. Inilah karamah-karamah para sahabat. Ya, tidak semua. Tidak semua sahabat mempunyai karamah. Ada yang berjalan di muka bumi, ya biasa-biasa seperti kita. Tidak makan, lapar, tidak minum, haus, melihat wanita cantik, tertarik, tersinggung, marah, dan seterusnya. Kadang melotot, kadang membentak. Dan seterusnya sama seperti kita. Nah, maka tidak mentang-mentang tidak mempunyai karamah lalu bukan wali. Ini keliru. Karena syarat menjadi wali jelas beriman dan bertakwa. Ya. Nah, sekarang bagaimana jika ada orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, ahli maksiat, bahkan kufur, bahkan syirik, tapi mempunyai kehebatan-kehebatan? Jawabnya seperti tadi. bukan wali Allah, tapi wali setan. Bagaimana yang kita lihat akhir-akhir ini? Tidak sholat, bahkan mungkin bukan seorang muslim, tapi melakukan sesuatu yang luar biasa. Dengan apa? Dengan sihir. Bolehkah kita tergesa-gesa mengatakan itu sihir? Boleh. Apapun yang luar biasa, sementara dia bukan orang saleh dan itu terjadi berulang-ulang, maka itu sihir. Ya, tidak bisa kita katakan ma'unah. Kalau ma'unah, pertolongan dari Allah itu sekali-sekali. Sebagaimana karamah kan juga sekali-sekali. Sebagaimana mujizat kan juga sekali-sekali. Apakah mujizat Nabi Musa misalnya setiap hari tongkatnya beliau setiap hari jadi ular? Gitu kan? Anaknya rewel, tongkatnya dikeluarkan. Oh, ayo, jadi enggak. Jadi ketika dibutuhkan saja sekali-sekali, tidak setiap hari. Kan gitu sifat karamah, sifat mujizat, sifat ma'unah, sifat irhas ini calon Nabi, calon Rasul. Terjadi sekali-sekali. Dan dia tidak tahu kalau akan muncul mukjizat itu, karamah itu. Kecuali di detik-detik terakhir. Maka lihat Nabi Musa ketika dikejar oleh tambang-tambangnya tukang sihir Firaun yang berubah seolah jadi ular, beliau mundur. Beliau mundur. Ketakutan. Ya. Beliau tidak tenang-tenang. Ah, cuma gitu. Ya, tunggu aja. Enggak, dia enggak tahu apa yang harus dilakukan. Baru Allah firmankan, lemparkan tongkatmu, lemparkan begini para nabi. Jadi hanya mengikuti kehendak Allah, hanya mengikuti perintah Allah. Berbeda dengan para tukang sihir, mereka menyihir, dibalas lagi dengan kekuatan yang sama, rusroh sihir dibalas dengan sihir. Adapun mukjizat tidak, karamah tidak. Begitu juga ma'unah mungkin juga. Karena mungkin juga ada orang yang entah soleh, entah ahli maksiat, entah muslim, entah kafir, tapi dia hari itu mengalami keajaiban. Ya, misalnya jatuh dari gedung tingkat berapa, jatuh tidak mati, bahkan lecet. Ini mungkin. Mungkin, ya, sangat mungkin. Ya. Ini ma'unah yang kita tidak tahu apakah dia soleh atau ahli maksiat, bahkan dia muslim atau kafir. Ini mungkin bayi misalnya yang selamat dari kecelakaan padahal yang lainnya mati semua, apakah bayi ini pasti menjadi seorang muslim nantinya, pasti menjadi orang soleh? Belum tentu. Ini ma'una, artinya pertolongan Allah yang berjalan begitu saja. Kalau yang khas calon nabi, para nabi, para rasul, Allah berikan tanda yang luar biasa. Seperti bayinya Nabi Isa, kecilnya Nabi Musa, yang makan bara, Rasulullah Muhammad SAW, yang waktu kecil dinaungin awan, dinaungin pohon dan seterusnya. Ini, jadi pohonnya itu, orang-orang duduk di bawah pohon itu, sudah penuh naungannya, beliau duduk sudah sini. Tiba-tiba pohon itu naungannya berubah ke sana. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada riwayat seperti ini. Ya, beliau masih di sini. Ini apa? Adapun sihir itu siapa saja? Siapa saja, yang penting dia ahli maksiat. Ya, yang penting dia siap bermaksiat. Yang penting dia siap melakukan apa maunya syaitan. Sadar atau tidak sadar. Kadang-kadang dia sadar. Kadang-kadang dia sadar. Saya siap membunuh orang. Saya siap memperkosa wanita demi sihir saya. Kadang-kadang. Ini tidak menipu. Karena tentu dia nekat berbuat maksiat. Kadang-kadang yang menipu. Syarat untuk mendapatkan sihirnya itu, ilmu sihirnya itu, bukan memperkosa, bukan membunuh, bukan memukul orang dan seterusnya. Tapi apa? Baca surat Yasin, baca selawat, baca Al-Quran. Tidak boleh ketinggalan salat berjamaah dan seterusnya dan seterusnya. Ini menipu. Banyak anak-anak muda kaum muslimin tertipu dari sini. Bagaimana dari syaitan? Orang syaratnya saja saya tidak boleh putus wudu. Mana mungkin syaitan nyuruh seperti itu? Dia tidak tahu syaitan tipuannya halus. Ya, ada kalanya dengan bidah, ada kalanya dengan sunnah, tetapi dengan niat bukan karena Allah. Salat berjamaah kan bukan bidah, tapi sunnah. Agungnya mengatakan, kalau ente sampai putus salat berjamaah, ilmumu hilang. Enggak kembali lagi. Dia sampai sob di sini. Bagaimana ini dari setan? Syaratnya saja tidak boleh putus salat berjamaah. Ya, dia tidak tahu bahwa setan mempermainkan niat manusia. Karena dia takut sekali meninggalkan sholat berjamaah. Takut sekali. Takut apa? Ilmunya hilang. Nah, apa ini kalau enggak syirik? Apa ini kalau enggak syirik? Nah, setan masuk di situ. Iblis masuk di situ syirik. Karena beribadah dengan niat selain Allah, puasa dengan niat bukan karena Allah, membaca Al-Quran dengan niat bukan karena Allah, atau tertakur karena Allah juga, karena ilmu juga, karena pahala juga, karena ilmu juga, maka ini syirik, hakikat syirik, menyekutukan Allah. Maka setan bisa masuk, iblis bisa masuk. Lihat anak-anak muda kaum muslimin tertipu, bahkan yang di pesantren-pesantren mereka tertipu. Mereka baca selawat ini, selawat itu, dan seterusnya. Bid'ah jelas. Sebagian sunnah seperti tadi. Niatnya bukan karena Allah. Ya. Maka bisa masuk di situ. Dan jelas itu tidak disebut sebagai wali. Karena sekali lagi, syarat sebagai wali adalah dia beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aytum rajulan yamshi 'ala al-hawa." Jika engkau melihat seseorang yang bisa berjalan di udara, berjalan di atas air dan tidak basah kakinya, fala taqtarru, maka jangan tertipu oleh orang tersebut. Sampai apa? Sampai engkau timbang dia dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan qaulun maqdurun, timbang. Bagaimana salatnya? Sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah? Bagaimana puasanya? Sesuai Al-Qur'an dan Sunnah? Bagaimana akhlaknya? Sesuai Al-Qur'an dan Sunnah? Kalau tidak, maka tidak boleh tertipu. Ya. Jadi kebenaran itu barometernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, bukan kesaksian. Karena saksi pasti dia orang benar, tidak. Lihat para sahabat. Tidak saksi. Bahkan para nabi dan rasul lebih dari sahabat. Di mana matinya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dibunuh Bani Israil. Tentang riwayat ini memang ada pembahasan. Tetapi bahwa para nabi, para Bani Israil membunuh para nabi jelas, jelas menak Al-Quran. Kenapa kalian membunuh para nabi, wahai Bani Israil? Berarti ada nabi-nabi, entah siapa, walaupun mungkin bukan Nabi Yahya, bukan Nabi Zakaria, yang dibunuh oleh kaumnya. Saksi apa enggak? Enggak saksi dibunuh. Ya, kalau saksi ya enggak mempan. Ya. Ini mempan dibunuh berarti enggak saksi. Padahal Nabi lebih dari Abu Bakar, lebih dari Umar, lebih dari para sahabat. Berarti kebenaran itu al-haq, ukurannya bukan saksi atau tidak saksi. Ukurannya adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ketika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu hak. Ketika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu batil. Walaupun dia sakti luar biasa. Ya. Nah, dengan ini, barangkali ada bekal bagi kita. Untuk seandainya kita ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan Dajjal. Kehebatan Dajjal luar biasa. Kesaktian Dajjal luar biasa. Dan tidak ada fitnah, tidak ada ujian seberat fitnah Dajjal. Tidak ada. Semenjak Adam diturunkan di muka bumi sampai hari kiamat, tidak ada ujian seberat fitnah Dajjal. Maka sedikit kaum muslimin yang tidak murtad. Sedikit sekali manusia yang tidak menyembah Dajjal. Karena kehebatan Dajjal, kesaktian Dajjal. Ya. Dan itu masih ingat, siapa yang selamat dari fitnah Dajjal? Siapa yang selamat, dia tidak terkecoh dengan fitnah Dajjal? Siapa? Yang membaca Sahih Bukhari. Yang membaca Sahih Muslim. yang membaca Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, yang belajar hadis, belajar sunnah. Kalau tidak, dia tidak akan selamat. Orang anak muda Arab. Ini contoh. Ya. Barangkali ada yang lain. Nabi memberikan contoh salah satu. Kenapa dia tahu? Dia tahu bahwa engkau jaga, terbuta sebelah, dan sudah tahu dari mana? Dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim. Dari kitab-kitab sunnah. Maka orang yang belajar sunnah, insya Allah selamat dari berbagai macam fitnah. Hari ini kan fitnah subhat luar biasa. Subhatnya NII, subhatnya LDII, subhatnya Jahmiyah, Maturidiyah, Ash'ariyah, dan seterusnya ini subhat. Siapa yang selamat dari subhat-subhat ini? Yang belajar sunnah. Yang belajar sunnah, selamat insya Allah. Oleh karena itu nanti yang akan selamat menghadapi fitnah dajjal adalah yang belajar sunnah. Wallahu a'lam. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqul da'wana alhamdulillah. Para akhwat ketika sholat berjamaah di sini tetap pas di belakang hijab atau menjauhi hijab. Faedah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik sop wanita adalah yang paling belakang. Seburuk-buruk sop wanita adalah yang paling depan. Seburuk-buruk sop laki-laki adalah yang paling belakang. Sebaik-baik sop laki-laki adalah yang paling depan. Oleh karena itu, dengan kaidah ini, para wanita dianjurkan ketika masuk ke dalam barisan solat, pertama kali dia mencari yang paling belakang. Belakang dipenuhi dari kiri ke kanan. Setelah penuh, maka depannya. Setelah penuh, depannya lagi. Setelah penuh, depannya lagi. Ini ketika para akhwat paham. Ada kalanya tidak paham. Kita masuk, saf wanita sudah ada 10 orang di saf pertama dari wanita itu. Bagaimana? Maka ikuti. Ikuti. Ini bukan yang terbaik, tapi apapun dororai. Daripada membuat saf paling belakang. Jadi paling depan ada, kita bikin lagi paling belakang. Ini kan jadi rusak. Maka dengan faedah mencari kemudorotan yang lebih ringan, maka ikuti. Walaupun saf itu paling depan. Nah, kecuali sudah paham semua, maka seperti saja. Mohon diceritakan ringkasan Abdul Qadir Jailani, apakah dia termasuk salafus salih? Iya, beliau ahli sunnah. Ya, beliau ahli sunnah. Bahkan tadi dipuji oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan mengatakan Syekhul Islam dalam beberapa kitab saraf beliau dijadikan marajim. Di antaranya Syekh Jamil Zainu yang belum lama wafat mengambil nama beliau dan kitab beliau Al-Bunya di dalam kitab beliau yang sangat terkenal Al-Qur'an Najib. Para ulama salaf mengambil beliau sebagai rujukan. Hanya sebagian kaum muslimin menuhankan beliau, bersikap hulu terhadap beliau. Sebagian kaum muslimin atau sebagian besar kaum muslimin di negeri kita ini, bahwa beliau wali, bahwa beliau ulama, tidak syak lagi. Tapi wali kan bukan hanya beliau. Ya. Adapun mengirimkan surat Al-Fatihah kepada beliau dan seterusnya, ini adalah bid'ah. Ya. Ada kutip kecil ya, yang ditulis oleh ikhwan kita tentang Syahrul Qadir Jailani. Saya kira cukup bagus kitab itu. Ya. Apakah hukumnya salat berjamaah yang imamnya adalah seorang Syiah? Kita salat berjamaah tidak disuruh untuk menyelidiki imam kita. Maka jika kita masuk masjid di situ tegak berjamaah, maka kita disuruh ikut menjadi makmum. Ini kaidah pertama. Adapun kita tahu persis siapa dia yang menjadi imam dan mungkin sudah iqamatul hujjah dan seterusnya, maka kita jangan sholat di belakang dia. Berbeda orang yang terkena subhat saja. Dia ikut pengajian Syiah, dia ikut pengajiannya Kang Jalal misalnya, atau Usman Sihab misalnya. Maka orang seperti ini belum bisa ditunjuk bahwa dia sudah menjadi Syiah. Yes. Oleh karena itu, para imam membahas tentang Syiah, membahas tentang Asy'ariyah, membahas tentang Maturidiyah, membahas tentang Khawarij. Tidak membahas sipulan. Sipulan-sipulan tidak terlibat. Kita bahas apa itu Khawarij, apa itu Syiah, apa itu Jahmiyah, Jabariyah. Ada pun si A, si B, si C, si D, tidak terlibat. Yes. Kecuali tahdzir. Awas jangan ngaji sama si A. Dia terkena subhat, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah. Tahdzir pun. Adapun menghukumi tidak. Apa benar setiap satu orang lahir ia dibarengi dengan bertambahnya satu malaikat dan satu setan? Kalimatnya tidak seperti itu ya. Tidak ada dari kalian kecuali ada korinnya dari setan dan dari malaikat. Ya. Apakah diciptakannya bareng dengan dia lahir? Oh, mungkin. Ya. Dari sini saja kita tahu bahwa jelas jumlah malaikat jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Apakah ada dalil yang sahih mengenai Nabi pernah sholat di Masjid Jin di negeri Mekah? Ada riwayat tidak sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada bangsa Jin berbarengan dengan dakwah beliau dengan bangsa manusia. Beliau tidak menyempatkan secara khusus. Ada beberapa riwayat memang, tetapi diperselisihkan. Beliau tidak menyempatkan secara khusus. Ya, nanti malam Senin malam Selasa libur dulu ya. Itu buat Jin, enggak ada riwayat seperti itu. Jadi ketika beliau hadir di situ, ketika beliau dihadiri oleh para sahabat, maka Jin juga di situ. Karena Jin duduk di majlis ilmu. Yes, bersama manusia. Yes. Maka tidak perlu ada tempat khusus. Karena mereka hidup satu alam dengan kita ini. Mereka hidup di kiri kanan kita. Yes. Maka para jin itu kenal dengan manusia. Maka jin itu tahu betul siapa Umar. Maka sabda Nabi kan? Jika setan Umar melewati satu jalan, di situ ada jin, kafir. Maka jin itu mencari jalan lain. Karena kenal betul siapa Umar. Berarti kan berada di keliling manusia. Maka jin di sekitar kita ini kan siapa si A, si B, si C. Kenapa? Tolong jelaskan tentang kesesatan Ali. Intinya mengkafirkan kaum muslimin. Jadi kita semua kaum muslimin selain kelompok mereka kafir semua. Dan najis. Najis, maka jika menyentuh pakaian mereka disuci lagi. Jika menginjak masjid mereka, maka dipel dan seterusnya. Ya, itu gampang saja. Intinya mereka menganggap kita ini kafir karena belum berbaiat kepada mereka. Jelas ini khawarij. Faham khawarij takfir. Yang lainnya baik. Apakah perusahaan kapitalis atau yang kita kenal franchise termasuk perusahaan riba? Tidak ya. Apa yang ada di franchise itu kita ya, karena mereka punya ilmu, kita membeli ilmunya ini kan, sesuatu yang tidak terlarang. Boleh ya. Dan ilmu kan itu kan bukan sekedar ilmu, tapi diberikan oh ini resepnya, ini caranya dan seterusnya. Ini kan bagian dari kekayaan yang boleh dibeli. Yes, enggak terlarang. Mohon dijelaskan apakah menabung jumlah tertentu untuk keperluan atau hajat yang direncanakan termasuk zakat fakir, sedangkan untuk infak sedekah tetap dikeluarkan. Tidak ya. Intinya menabung halal, menabung boleh. Yang tidak boleh karena dia ingin tabungannya cepat banyak, lalu dia tidak keluarkan yang 2,5% ketika sudah mencapai nisab. Ini ancaman yang sangat keras. Bahwa uang itu atau emas perak itu akan dipanaskan nanti di akhirat dan akan diselikakan di punggungnya, di pinggangnya, di wajahnya. Ini ancaman keras bagi orang yang fakir yang tidak mengeluarkan 2,5%. Maka jika zakat itu dipenuhi, insya Allah Ta'ala menabung seperti itu aman. Allah. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.